Amma ba'd, halaman 64. Al-ma'asi baridul kufri walisat kufran. Ini ramadhan al-sunnah. Bahwasanya maksiat itu hanya sesuatu yang akan menghantarkan kepada kekufuran, namun dia bukan kekufuran. Ya, maksiat bukan kekufuran, namun hanya yang akan menghantarkan kepada kekufuran. Adapun Murji'ah, madzhab Murji'ah mubtadi', mereka menganggap maksiat tidaklah berpengaruh negatif terhadap iman. Yang penting hatinya, selama tidak mengingkari dengan kalbunya. Sebaliknya dari madzhab mubtadi', madzhab bid'ah Murji'ah, juga madzhab bid'ah yang lainnya itu Khawarij, yang berpendapat maksiat, pelaku dosa besar itu adalah kekufuran dan pelakunya kafir. Dan yang mengekor kepada Khawarij adalah Mu'tazilah. Namun perbedaannya antara Khawarij dan Mu'tazilah, di dunia mereka berbeda. Karena Khawarij mengecap pelaku dosa besar kafir, sedangkan Mu'tazilah mengecap pelaku dosa besar bin manzilah baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mukmin tidak kafir. Adapun di akhirat mereka sepakat pelaku dosa besar kafir di neraka, ya dan billah. Pasti di neraka dan selama-lamanya. Nah, untuk urusan akhirat maupun dunia, Ahlus Sunnah berbeda dengan mereka semua. Ahlus Sunnah menyatakan pelaku dosa besar di dunia itu fasik milli, tidak kafir. Dia mukmin namun kurang imannya. Ya. Dia mukmin namun kurang imannya. Dia fasik dengan dosa besarnya selama dia belum bertobat. Di akhirat Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki dengan hikmah dan masyiahnya, Allah adab dengan hikmahnya. Namun kalaupun diadab tidak mengekalkan. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Entah itu dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat atau dengan rahmat Allah. Nah, kalau Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar di akhirat sama sekali tidak berpengaruh. Khawarij, Mu'tazilah, pelaku dosa besar di akhirat pasti di neraka kekal selamanya. Itu perbedaan antara Ahlussunnah dan tiga madzhab busuk itu. Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Ini mesti dipahami. Nah, ya kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz di sini. Ya. Nah, dibaca coba, Dimas. واللواط وأشباه ذلك وربما أفضى به إلى الكفر بالله بعد وأشباه بغن وأشباه وربما أفضى به إلى الكفر بالله بعد المعصية فإن المعصية بريد الكفر مثل ما أن الأمراض بريد الموت قد يتساهل بها الإنسان ويستمر فيها ويخرج بها إلى الكفر بالله. وقال والمعاصي كما أنها سبب لفساد القلب ومرضه فهي أيضا من أسباب موته والطبع عليه وهي بريد الكفر كما أن الأمراض البدنية بريد الموت. وقال بعض أهل المعاصي قد تجرهم شهواتهم إلى الشبهة فتكون شهوة أو شهوة أولا فتكون شهوة شهوة أولا ثم تنقلب إلى شبهة فيستحلون بها محارم الله. وقال النفاق الأمالي كونه يتكاسل في الصلاة أو يكذب في بعض الأحيان أو يخون الأمانة فهذا نفاق أمالي وهو قد يكون وسيلة إلى النفاق الأكبر. في الأغلب إذا استحكمت وكثر فيه تجره إلى النفاق الإعتقادي. نعم. Taib barakallahu fikum. Qala Ibn Baz, berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, rubbama, terkadang yusabul insanu, seseorang dia ditimpa bimaradi syahwati, ditimpa penyakit syahwat, nisa, ya, kepada para wanita. Zuyina linnas hubbus syahawat. Yang pertama apa? Minan nisa kepada para wanita. Zuyina linnas, dihiasi bagi manusia. Hubbus syahawat minan nisa, kecintaan pada syahwat, itu yang pertama sebelum kepada harta, khail, kuda yang segala macam, kepada nisa, wanita dulu. Karena fitnah yang paling besar untuk pria dari kalangan umat ini adalah para wanita. Makanya kita disyariatkan tundukkan pandangan. Ya, disyariatkan untuk tidak bergampang-gampangan masuk ke tempat perempuan. Iyakum wa dukhulan nisa, kata Nabi. Hati-hati kalian masuk ke tempat wanita. Ya, makanya sholat shaf yang paling jelek, ya, syarru shafir rijal akhiruha. Kenapa akhir paling jelek? Karena itu yang paling dekat dengan wanita. Dan shaf yang paling jelek buat yang wanita, wasyarru shafil nisa awwaluha. Yang paling depan. Kenapa? Karena itu yang paling cepat berinteraksi. Ya, maka disyaratkan tundukkan pandangan, jaga diri. Jaga dari chatting-chatting yang enggak penting dengan lawan jenis. Ini menghantarkan kepada zina. Dan itu semua sarana untuk mendekatkan diri kepada zina. Makanya Allah perintahkan, ya, la taqrabu zina. Jangan kalian dekati zina. Nah, tabarakallahu bikum. Ya. Waliwat homoseksual wa asbah dzalik. Dan yang semisalnya. Nah, ini terkadang seorang ditimpa penyakit syahwat, hawa nafsu, ya, linnisa. Saya pernah dengar dari Ustaz Jibril Bukhari, tapi enggak dengar langsung. Kata beliau gini, ya, kalau pria itu sekali melihat kaum hawa, muncul hawa. Hawa apa? Hawa nafsu. Melihat hawa, kaum hawa, jadi hawa. Kaum hawa jadi hawa. Nah, makanya tundukkan pandangan. Yang jomblo-jomblo ini, nah, jadi jomblo itu yang berkualitas. Nah, jangan jadi jomblo yang abal-abal, jelalatan matanya. Semua dilihat, ya, baik yang dilihat langsung maupun yang pakai handphone. Nah, ya, waddul basar. Ah, tundukkan pandangan. Allah musta'an. Wa rubbama afdha bihi ila al-kufri billahi ba'da al-ma'siyah. Dan terkadang hal itu akan menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah setelah maksiat. Subhanallah. Fa innal ma'asiya baridul kufr. Karena yang namanya maksiat adalah sarana perantara menuju kekufuran. Misluma annal amrada annal amrada baridul maut. Sebagaimana bahwasanya berbagai macam penyakit itu adalah perantara sarana menuju kematian. Sama maksiat terus-terus maksiat sarana menuju kekufuran. Fa innal ma'asiya baridul kufur. Amanah lagi tadi, qad yatasahalu biha al-insanu. Terkadang seseorang dia bergampang-gampang dalam maksiat. Wa istamirru biha, dan dia terus continue di dalam maksiat tadi. Fayakhruju biha ilal kufri billah. Ya. Akhirnya dia keluar dengan kemaksiatan tersebut menuju kekufuran kepada Allah. Iya, tentulah. Ya. Sering kali maksiat akhirnya jadi kufur. Dan ini sudah sering terjadi. Terlalu banyak contoh. Ya. Terlalu banyak contoh. Seorang yang pacaran, ya, kemudian yang dia memacari lawan jenis dari agama lain, ya, dari agama lain. Akhirnya maksiat ini amal soleh apa pacaran ini maksiat apa amal soleh? Maksiat jelas. Nah, ini maksiat jelas. Akhirnya dia nikah ikut agama pacarnya. Tuh lihat, maksiat menghantarkan kepada kekufuran. Ya, barakallahu fiik. Wa qala dan Syekh bin Bas berkata lagi, wal ma'asi kama annaha sababun li fasadil qalbi wa maradihi. dan maksiat sebagaimana dia adalah sebab kerusakan kolbu dan penyakit kolbu, fahiya aidan min asbabi mautihi wa tabi'alaih, dan maksiat juga adalah diantara sebab-sebab matinya hati dan akhirnya menjadi tabiatnya, karakternya. Ya. Wahiya baridul kufri, dan maksiat ini perantara menuju kekufuran. Kama annal amrad al-badaniyati al-badaniyata, sebagaimana penyakit-penyakit hati, baridul mauti, itulah perantara kematian. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di kitab beliau, ya, Ad-Dawa-Dawa maupun di ya, Al-Fawaid, menyebutkan berbagai macam keburukan maksiat, ya, dampak-dampak dari maksiat. Nah, ini mengerikan dampak-dampaknya. Kemudian dia berkata, wa qala ba'du ahli al-ma'asi qad tajurruhum syahwatuhum ila syubhati. Sebagian pelaku maksiat akhirnya syahwat mereka menyeret mereka kepada syubhat. Fatakunu syahwatan. Nah, ini yang awal ini syahwat dulu, maksiat dulu. Summatan qalibu ila syubhati. Akhirnya berbalik kemudian menjadi syubhat. Yang tadinya dia melakukan maksiat tersebut dengan meyakini ini adalah haram, namun karena hawa nafsu, karena begini begitu, dia tetap melakukan. Namun kelamaan akhir timbul syubhat. Akhirnya yastahillu. Akhirnya dia menghalalkan biha dengan hal seperti tadi, dengan maksiat tadi, maharim Allah. Hal-hal yang diharamkan adalah Allah. Yang tadinya dia melakukan dosa besar dengan tetap menyatakan maksiat adalah haram, namun karena terus dilakukan syubhat, akhirnya timbul pembenaran. Akhirnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Akhirnya jadi kufur, murtad. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan itu adalah kekufuran. Ya, barakallahu fiikum. Paham enggak sih? Ya, ada orang suka zina. Ya dan bila terus zina, kemarin muncul setan yang mengatakan zina itu halal, sebagaimana ya hubungan kita dengan budak, zina itu halal. Yang penting suka sama suka, apa istilahnya, marital, hubungan seks non marital. Marital itu pernikahan ya. Hubungan seks tanpa pernikahan, sebagaimana budak. Subhanallah. Ini muncul setan yang ini, ya. Setan ini muncul. Akhirnya ada orang yang suka biasa zina. Oh, boleh kok. Padahal dia sendiri yakin dia nggak boleh. Tapi karena terus sudah terbiasa maksiat, akhirnya dibener-benerin. Akhirnya ikut-ikutan menyatakan zina adalah halal. Iya dan tidak. Wa qala an-nifaqul amali, ya, dan Syekh bin Baz berkata, kemunafikan amal, artinya seseorang punya amal-amal kemunafikan. Yang kata Nabi SAW, tanda munafik itu ada tiga, idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Nah, apabila dia janji dia dusta, ingkar, apabila dia dipercaya dia khianat. Nah, seorang yang berdusta, seorang yang khianat, dia melakukan amal-amal kemunafikan. Walaupun hal tersebut tidak serta-merta menghantarkannya kepada sebagai sosok munafik, namun itu adalah nifak amali. Nah, seorang yang biasa terbiasa dengan amal-amal nifak, terbiasa berdusta, terbiasa ingkar janji, terbiasa khianat, qaunuhu yatakasaru. Ya. Nah, mereka ini biasanya bermalas-malas dalam sholat. Nah, ini kan nifak amali juga. Karena orang-orang munafik itu, kalau mereka sholat, kusala. Mereka malas. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka enggak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, ya. Aw yakzib fi ba'dil ahyan. Atau dia dusta. Nah, dia kan, dia banyak berdusta. Atau khianat, atau ingkar janji. Nah, baik. Aw yakhunul amanata, atau dia mengkhianati amanat, fa hadza nifaqun amali, ini adalah kemunafikan secara amal. Wa huwa qad yakunu wasilatan ila nifaqil akbar, dan ini adalah wasilah, sarana menuju kemunafikan besar, yaitu nifaq i'tiqadi, munafik beneran. Karena sudah terbiasa dusta, ya, sudah terbiasa ingkar, sudah terbiasa khianat, sudah terbiasa sholatnya malas-malasan, akhirnya menghantarkan kepada munafik beneran. Itu baru amal-amal nifaq yang dikerjakan. Wa fil aghlabi idza istahkamat wa kasurat fihi tajurruhu ila an-nifaq al-i'tiqadi. Dan kata Syekh, fil aghlab, maka mayoritas atau umumnya, jika ya nifaq amali tadi istahkamat, sudah menguasai diri dia, maka amalan-amalan keseharian dia adalah amalan-amalan nifaq amali, dusta, sholat malas-malesan, ingkar janji, khianat, wa kasurat, dan sering kerap kali terjadi fihi pada diri dia, maka hal ini amalan nifaq amali ini tajurruhu ila nifaqil i'tiqadi, ini akan menghantarkan dia kepada nifaq i'tiqadi. Nah, sahih. Ya, betapa banyak kalangan murtadun, kalangan munafikun, mereka tidak langsung serta merta murtad, tidak serta merta menjadi munafik, namun awal. Ya, pastinya gampang yang ini dulu, mulai mengindahkan amalan-amalannya makruh. Ya, amalan-amalan yang wajib gak ditinggalin, ninggalin amalan sunnah. Amalan sunnah, ya, gak ditinggalin, lihat amalan makruh atau dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil sering dilakukan, akhirnya jadi dosa besar. Dosa besar sudah dilakukan, akhirnya timbul syubhat, menghalalkan. Karena sudah sering dilakukan. Ya. Jadi jerat-jerat syaitan itu halus. Ya, halus. Nah, ini fitnah, apalagi fitnah zaman sekarang. Ya, fitnah zaman sekarang. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, kita baca lagi berikutnya. Coba dibaca sini. Coba. Si harga. Waqala. Ida safara. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ida safara ila ahli syirki wa aqama bainahum wa jalasahum fa huwa ala khatarin min dukhulihi fi dinihi. Faladina yuriduna safara ila biladil musyrikina ma'nahu annahum yuriduna anfusahum لخروج عن هذا الدين وأن يذل ما أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو وثنيين إن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم يفضي إلى محبتهم يفضي إلى استثاني أو ضعفهم يفضي إلى الخروج عن الإسلام ودخول في دينهم. Waqala tasafaru ila biladi ahli al-musyrikin ila ahli syirki min aqdami asbabi wuqu'i fi riddati anil islam. Baik, barakallahu fik. Kemudian Syekh berkata, idza safara ila ahli syirki, jika seseorang safar, berpergian, melancong, ya, tanpa tujuan yang diperkenankan oleh syar'i, ke negeri-negeri syirik, negeri-negeri kafir. Kalau tujuannya boleh, semisal dia berobat di mana tidak ada pengobatan kecuali di negeri tersebut, atau urusan bisnis yang dia mesti kerjakan, ya, atau hal-hal yang diperkenankan yang lainnya. Namun kalau urusan berwisata, ya, shopping ke Singapura, ya, atau di Indonesia sudah ada, atau di negeri Muslim dia sudah ada, ya, rumah sakit atau pengobatannya, tapi dia maunya ke situ. Singapura itu negeri kafir, Thailand negeri kafir, Australia negeri kafir, ya, dia pergi ke negeri-negeri syirik. Aqama bainahum, dan dia tinggal bersama mereka. Wajalasahum, bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka. Fahuwa ala khatarin min dukhulihi fi dinihim. Fahuwa ala khatarin, maka dia ini berbahaya sekali ini. Ya, berbahaya, dikhawatirkan dia masuk ke dalam agama mereka. Nah, ini banyak ini. Seorang studi ke luar negeri. Studi apa? Studi ke Amerika. Hatta walau diperkenankan sekalipun, karena di negeri dia gak ada yang mengajarkan bidang studi tersebut dalam ilmu-ilmu dunia yang boleh, misalnya. Ya, nah karena dia bergaul dengan orang-orang Amerika yang maksiat dianggap biasa, zina itu dianggap biasa. Anak muda gak zina, cemen di mata mereka. Nah akhirnya rusak. Ya, mencari makanan halal susah, menegakkan sholat susah, fitnah di mana-mana, syahwat di mana-mana. Udah rusak. Akhirnya pulang ke Indonesia, biasanya apakah jadi pluralis, jadi liberalis, ya, atau murtad sekalian, atau demurtad. Itu umumnya seperti itu. Faladhi yuridu nasafara ila biladil musyrikin, maka orang yang hendak berpergian ke negeri musyrikin, ma'nahu annahum ya'riduna an usahum al-khuruji an hadati. Maknanya apa sih? Maknanya dia menyodorkan diri dia untuk keluar dari agama Islam ini. Wa yadillu ma'ulaika dalina min yahudi aw nasar aw wasaniin. Ya. Dan dia menyodorkan diri dia untuk sesat bersama mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, atau para penyembah berhala. Wa inna safara ilaihim yufdi ila muwalatihim, dan bepergian ke negeri mereka itu akan menghantarkan kepada pemberian loyalitas kepada mereka. Wa yufdi ila mahabbatihim, ya, dan akan menghantarkan kepada kecintaan kepada mereka. Lihat orang-orang yang di Jepang, lihat keseharian orang Jepang, akhirnya cinta orang Jepang. Dan membanding-bandingkan terus, oh di Jepang mah begini, begini, begini. Ya, dipuji-puji terus orang Jepang. Oh di Jepang mah satu rapi. Bukan seperti itu cara kasih taunya. Cara kasih taunya begini, di Jepang yang kafir aja rapi. Nah, masa kita yang Islam enggak gitu? Kasih taunya harus ada berpas dirinya. Itu orang-orang Jepang kafir, kalau mereka mati dalam keadaan kafir, mereka neraka. Nah, mereka di dunia rapi. Nah, gitu. Jangan, oh orang Jepang mah hebat. Orang Jepang mah, orang Jepang mah, orang Jepang. Akhirnya cinta sama orang Jepang, penyembah matahari. Ya. Kafir, la ilaha illallah. Ya, hanya akan menghasilkan cinta pada mereka. Ya barakallahu. Cinta sama orang kafir haram. Enggak boleh. Ya. Diperkenankan itu cinta karena kekeluargaan. Allah taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau Nabi tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa itu? Ayat itu turun terkait siapa? Abu Thalib. Loh, berarti Allah menetapkan ada kecintaan Nabi kepada Abu Thalib. Iya, di ayat ini. Ya. Dan para ulama menyatakan di antara Syekh Shalal Al-Fauzan di Iyadatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid. Ya, diperkenankan kalau itu kecintaan keluarga. Biasa bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya muslim. Dia cinta kepada ibunya karena ibunya, bapaknya. Tapi agamanya dia benci. Agamanya dia benci. Agama ibunya, bapaknya yang kafir dia benci. Nah ini pemain bola Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, saudara bukan, family bukan. Terus kita mau cintai, itu kan kafir. Ya. Saudara bukan. Siapa? Family bukan. Kenal juga enggak. Ya, terus dicintai, dieluk-elukan. Ya. Apa dasarnya? Ya. Ini kecintaan yang mana? Ini haram. Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya para ulama, ya, menutup pintu itu semua. Syekh Shalal Al-Fauzan ditanya, boleh gak pakai kaos bola yang belakangnya ada nama-nama pemain kafir? Gak boleh. Nama pemain muslim aja gak boleh, karena menghantarkan pada sikap gulu. Ya, ada nama pemain muslim di belakangnya ditaruh, ya, misalkan siapa? Hah? Ah, itu manak sekarang. Ya, nama-nama taruh di belakangnya siapa yang muslim misalkan Fakhri Husaini, nah, misalkan. Ya. main apa tuh BKT Bontang apa tuh dulu, nah, Liga Daniel itu kan zaman dulu. Nah, Muslim ya nggak boleh gulung, apalagi pemain kafir nama-nama pemain bola, ya, Rooney lah, siapa lah, Maradona lah, nah, ini nggak boleh. Tapi mana lagi berikutnya? Nah. Ya, wa yufdi ila istihsani awdaihim, dan ini akan menghantarkan kepada menganggap baik keadaan mereka. Keadaan mereka buruk kafir. Kondisi mereka buruk kafir. Sejelek-jelek kondisi adalah kondisi orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah, Allah telah jelaskan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ah, kalau kita tinggal bersama mereka, sapar ke negeri mereka, akhirnya akan menganggap kondisi mereka baik. Dan akhirnya tidak ada pengingkaran di dalam kalbu kita terhadap agama mereka, terhadap kekafiran mereka. Tidak ada pengingkaran. Wa yufdi ila khuruj anil Islam wa dukhul fi dini. Dan ini juga akan menghantarkan kepada keluar dari agama Islam dan masuk kepada agama mereka. Dan ini jelas. Wa qala, dan Syekh Ibnu Bas berkata, as-safaru ila biladi ahli syirki min a'dhami asbabil wuqu'i fi riddati anil Islam. Dan Syekh Ibnu Bas menyatakan bepergian ke negeri-negeri syirik, negeri-negeri orang kafir, itu di antara sebab terbesar terjatuhnya seseorang ke dalam kemurtadan, keluar dari Islam. Nah, ini makanya hati-hati. Ya, kita pembahasan berikutnya. Al-farqu baina khuludil kafir wa khuludil asi fin nar. Perbedaan antara kekekalan ya, orang-orang kafir dan kekekalan pelaku maksiat di neraka. Karena banyak juga ya nas-nas atau terdapat berbagai nas yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar disebut-sebut sebagai kekal. Ya. Semisal pelaku riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ya, hal ini, mengenai orang yang terus-terusan makan riba. Ya. Makan riba, Allah taala berfirman waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi lagi riba dia, ya, maka dia adalah penduduk neraka dan mereka hum fiha khalidun. Mereka kekal. Pelaku riba Allah sebutkan. Atau pelaku pembunuhan mukmin dengan sengaja, wamayaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Nah ini kita mesti paham perbedaan antara khalidan fiha bagi pelaku maksiat yang bukan kekufuran dengan khalidan fiha bagi pelaku kekufuran. Ya, tidak sama. Jangan disamakan. Baik, barakallahu fikum. Baca lagi agak dikit. Syekh bin Baz berkata, al-kaba'iru alladhi ja'a fi ba'diha al-khuludu binnar. Maka kaba'ir, dosa-dosa besar yang terdapat pada sebagian keterangannya, dia khulud, kekal di neraka. Wal kaba'iru fi dunub anwa'u. Nah, yang namanya dosa-dosa besar yang dihasilkan karena dosa, karena dzunub, dosa-dosa itu anwa, itu beraneka ragam. Sekarang kita perlu adanya dhabit, ketentuan untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dosa besar. Ya, maka Syekh menyatakan wa dhabituha al-mukhtaru, maka ketentuan yang terpilih ya mengenai ketentuan itu apakah dosa besar atau bukan, ya, inda ahli ilmi, menurut para ulama adalah anna kulla dhanbin jaa fihi al-wa'idu bin nari aw bi ghadabillahi aw bil la'nati aw fihi haddun fid dunya anna hadha kabiratun. Ya. Baik. Perhatikan bahwa anna kulla dhanbin, bahwa setiap dosa jaa fihi al-wa'idu, yang terdapat keterangan ancaman dari dosa tersebut, ancamannya dengan apa? Binar, dengan neraka, aw bi ghadabillah, atau dengan kemurkaan Allah, aw bil la'nah, atau dengan laknat, ya, aw fihi haddun fid dunya, atau terdapat had, hukumannya di dunia, dicambuk, dirajam, ya, disalib, ya. Taib, anna hadza kabiratun, bahwa ini adalah dosa besar, malam wa malam ya'ti fihi syai'un yusamma mahsiatan. Nah, maka yang tidak terdapat keterangan sedikit pun dari ancaman, dari laknat dan lainnya, itu hanya dinamakan maksiat, wala yusamma kabiratan, tidak dinamakan sebagai dosa besar. Intinya dosa besar, dosa-dosa yang mendatangkan laknat, kemurkaan Allah, adanya had, yang itu bukan perkara kekufuran atau pembatal keislaman atau kesyirikan. Paham sini? Ya. Tapi misalkan orang yang tadi makan riba. Ya, diancam riba di neraka, ya jelas. Tapi riba bukan kekufuran. Paham enggak sini? Riba adalah bukan kekufuran. Nah, riba itu bukan kekufuran. Jadi gimana ini? Nah, itu berarti dosa besar. Ya, yang sikap ahli sunnah wal jamaah jelas tadi di awal. Bagaimana perbedaan ahli sunnah antara ahli sunnah dengan murjiah dan khawarij maupun mu'tazilah. Sikap terhadap pelaku dosa besar di dunia dan di akhirat. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Wal kaba'iru kama wal kaba'iru ja'a fi ba'daha al-khulud bin nar. Pelaku dosa-dosa besar terdapat keterangan pada sebagiannya, dia kekal di neraka. Semisal zina, qatl, membunuh jiwa, wajah fil riba, atau terdapat juga keterangan tentang riba. Misalkan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi riba lagi, ya, maka dia adalah penduduk neraka. Lihat tuh, berarti ini diancam dengan neraka. Berarti ini dosa besar ya. Hum fiha khalidun, mereka kekal. Lihat, perhatikan maknai kekal ini seperti apa. Ya. Wajah filadhi yaktulu annahu mukhalladun binar, ya, idza qatala nafsah. Dan juga terdapat keterangan bahwa yang membunuh dia dikekalkan di neraka jika dia bunuh diri atau dia bunuh mukmin dengan sengaja. Fahadza dhunubu wa asbahuha, maka dosa-dosa ini dan semisalnya. Ini belum dibaca ya? Belum. Coba dibaca berikutnya. Mas Fatur. Laisal khuluda alladhi wa'adallahu bihi al-kufara wal khuludu khuludani al-awwalu khuludu mu'abbidin mu'addab mu'abbadun khuludun mu'abbadun la nihayata lahu bal abadun abadi hadha khuludul kufari kama qala Allahu fi haqqihim yuriduna ayakhruju minan nari wama hum bikharijina minha walahum adzabun muqimun wa qala subhanahu kadzalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nari fa hadha khuludul kufari na'udzu billahi athani wal khuludu thani khuludun tawilun li annahu muddat mudatun mudatan tawilatan. Lakin lakinnahu yantahi. Fahada khuludul qatili nafs nafsahu. Falladhi yaqtulun nasa kama qala Allah subhanahu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi. Fahada khuludun muaqqatun muaqqatun muaqqatun. Fahakadha khuludul marabi murabi murabi alladhi mata ala riba. Hasbuk, cukup. Fahadhihi dhunub wa asbabuha al-khulud al-warid. Maka dosa-dosa ini dan semisalnya, yaitu kekekalan yang terancam dengan kekekalan yang terdapat di nas, di Al-Quran pun sunnah. Fiha laisal khulud alladhi wa'adallahu bihi al-kufar. Ya, itu bukanlah kekekalan yang Allah mengancam orang-orang kafir dengannya. Ya. Beda antara khulud untuk orang kafir dengan khulud bagi orang mukmin. Ya. Ada lagi tadi. Fal khulud khuludan. Namanya kekekalan itu ada dua macam. Yang pertama khuludun muabbadun la nihayata lahu. Kekekalan yang muabbad, yang diabadikan, yang tiada nihayah, tiada ending baginya. Tiada akhir baginya. Terus diadab di neraka ya terus. Nah, itu di neraka. Ya. Bahkan dia abadi. Hadza khuludul kufar. Inilah kekekalan orang-orang kafir. Kama qala Allahu fi haqqihi, sebagaimana firman Allah tentang mereka, yuridu an yakhruja minan nar wa ma hum bi kharijina minha. Ini syahidnya. Mereka ingin keluar dari neraka, wa ma hum bi kharijina minha. Dan mereka tidak bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqimun. Ini. Kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini syahidnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak sanggup keluar dari neraka. Fahada khuludul kufari na'udzubillah. Inilah kekekalan orang kafir yang ada di neraka. Gak bakal keluar. Ya, walaupun sesaat. Ya. Wal khuludu asani khuludun tawirun. Nah, yang kedua. Yang khulud yang pertama, khulud mu'abbad. La nihayata lahu. Ya, kekal yang diabadikan. Ya, yang kedua, kulut yang kedua, Paris, ngantuk, Paris. Enggak, orang ngantuk kode. Kulut jangan cuci muka, jangan ngelak untuk ketahuan gitu. Cuci muka Paris. Nah, asani yang kedua, kulut asani kulut dan tawin. Kekekalan dalam jangka waktu yang panjang. Tawil. Bukannya mu'abbad yang diabadikan, tapi yang tawil. Ya. Li'anna lahu muddatan tawilatan. Karena dia punya muddah durasi waktu yang tawilah, panjang. Lakin yantahi, namun akan berakhir. Kalau khulud mu'abbad, la nihayata lahu. Ya, tidak ada akhirnya. Kalau ini ada akhirnya. Yantahi fahada khuludul qatil nafsahu. Ini kekekalan ya, bagi sang pembunuh yang bunuh diri. Ya, dia kekal ya, tapi kekal maknanya tinggal dalam di neraka dalam jangka waktu yang panjang. Selama dia bertauhid ya, maka dia akan keluar dari neraka. Kapan? Allahu a'lam. Yang jelas kekekalan yang diancamkan kepada dia di Al-Qur'an itu kekal yang maknanya adalah tinggal di neraka dalam jangka waktu yang lama, tapi tidak kekal. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, mana lagi tadi? Wal ladzi yaqtuluna an-nas, atau orang yang membunuh orang lain, membunuh jiwa orang lain. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, "fajazaohu jahannam," maka balasannya adalah jahannam, "khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa ghadiballahu alaihi," dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Dia kekal di dalamnya bukan maknanya dia abadi di situ. Nah, ini harus paham ya, bagaimana Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab harus kita pahami sesuai dengan pemahaman bahasa Arab. Ya. Tidak ada maknanya dalam bahasa Arab makna khulud itu pasti abadi, enggak ada yang seperti itu. Cuman terkadang di terjemahan kita khulud keluarnya maknanya terjemahannya kekal-kekal juga. Ya. Harusnya apa di ada tambahan kekal yang sifatnya ya sementara, atau itu kekal yang maknanya tinggal di neraka dalam jangka waktu yang panjang, yang lama. Nah, fahada khuludun muaqqatun, itu kekekalan yang muaqqat, yang sementara. Wa hakada khuludul murabi. Murabi, raba yurabi, murabi. Demikian pula kekekalan pelaku riba, rentenir, tukang tagih rentenir, ya, atau rentenir yang berdasi bank, ya. Nah, kerja di bank konvensional, ya, kecuali kalau sapam itu beda ya, para ulama membedakan, kalau jadi security-nya. Nah, kalau jadi sekirinjanya para ulama ada yang membedakan, sebagian menyatakan sama. Alladzi mata 'alal riba, yang dia mati dalam keadaan belum bertobat dari riba. Sampai sini ya. Coba baca Nugraha. Bimikdaro al-bisanatin. Terus hada yakhludu aktaro au aqalla ala hasabi jarakimihim, lakin lahum nihayatun billahi ya'lamuhallahu subhanahu wa ta'ala. Hada khuludun khuludu ahli kabairi khuludun muaqqatun wal arhu taqulu liman aqama wa tawala al-iqamata akhlada. Yaqulu asy-sya'iru aqamu wa akhladu, yakni aqamu wa tawalu al-iqamata. Wa qala wa qad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiran min ahli al-ma'asi yadkhuluna an-nara bidhunubihim wa yahtariquna fiha. Ini bagus nih, yuhtariquna fiha. Nah. Terus waqala wa katsirun minal usati la yughfaru lahum bal yu'adzabuna finnari ala qadri ma'asihim. Nah. Kemudian kata Syekh Ibn Baz, hada khuludun mu'aqqatun laha lahu nihayatun. Maka ini adalah khulud kekekalan yang bersifatnya sementara, yang dia punya nihayah, punya masa akhirnya. Ya. Yang ini diketahui, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yakhrudu miqdar sana. Misalkan Allah memutuskan, orang ini si fulan diponis hukumannya, kadar hukumannya setahun di neraka. Yang ini mi'asana, 100 tahun. Yang ini 1000 tahun. Ya. Wa hadha yakhdhuru akthar aw aqall. Yang ini lebih dari itu, yang ini kurang. Ala hasabi jaro ini. Sesuai dengan kejahatan mereka. Lakin lahum nihayatun finnar. Namun walaupun 100 miliar tahun sekalipun dia di neraka, nanti pas tahun ke 100 miliar tahun, berarti akhir berakhir. Paham gak sini? Si Pulan divonis di neraka, misal 1 triliun tahun. Kan ada 1000 tahun, 100 juta tahun, ini ada 1 triliun tahun. Misalkan, ya Allah alam ini misalkan, ya dengan ada berakhirnya enggak? Ada, karena enggak kekal. Ketika di tahun ke 1 triliun selesai. Lamanya ya. Satu hari aja ngeri. Ya, barakallahu fikum. Nauzubillahi min syarri. Ya, lakin lahum nihayatun binnar ya'lamuha Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka akan nanti memiliki masa berakhir di neraka yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza khuludu ahli al-kaba'iri, inilah kekekalan bagi para pelaku dosa besar. Khuludun mu'aqqatun, yaitu kekekalan yang sementara. Wal Arab taqul liman aqama wa tawwala liqamata. Orang Arab berkata kepada orang yang tinggal, kemudian dia memperpanjang masa tinggalnya. Mereka menyatakan, akhlada yukhlidu. Nah, akhlada, dia memperpanjang masa tinggalnya. Nah, kata orang Arab dahulu. Penyair berkata, fa'aqamu fa'akhlada. Dia tinggal, maka dia pun akhlada. Dia memperlama masa tinggalnya. Ya. Nah. Ya'ni aqamu fatatawwalu al-iqamata. Yani mereka ya berdiri kemudian tinggal kemudian memperlama ya menambah durasi memperpanjang iqamahnya masa tinggalnya. Wa qad tawatarati al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna katsiran min nasah min al-ma'asi yadkhuluna an-nar bidunubihim. Ya, telah mutawatir berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, kebanyakan pelaku maksiat masuk neraka dengan dosa mereka. Wa yahtariquna atau yuhtarquna fiha, dan mereka dibakar di neraka. Wa qala syekh Said bin Bas berkata lagi, wa katsirun minal usati la yughfaru lahum. Banyak dari para pelaku maksiat tidak diampuni. Ya, tidak diampuni dalam maksudnya apa? Ke neraka, tapi nanti di neraka memiliki masa akhir. Ya. Mana lagi tadi? Layu parubal yu adabun, bahkan diadab. Finari ada qadri ma'asihim, di neraka sesuai dengan kadar maksiat mereka. Nah, tayyib berikutnya. Coba dibaca. Coba si Fikri. Zunati jamak dari zani. Zunati maqolas. Walakin lam yukafir zani. Lam yukafir zania. Atau lam yakfur azani. Boleh dua-duanya bacanya gimana? Terserah. Kalau yukafir fa'ilnya rasul. Kalau lam yakfur azani ya fa'ilnya zania. Maknanya sama aja. Terus. Jilda mi'ati idaka nabikron warajamahu idaka namusonan Fayusola alaihi Wala yu'addu kafiron bal yu'addu asir doliman inafsihi Fahimul imani wahakada asarihu Tukta'u Yeah. Nah, kemudian Syekh bin Baz berkata, waqad tawatharatil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah mutawatir berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana? Oh, yang itu lagi. Dan saya berkata wa amal ma'asi adapun amal asi adapun pelaku maksiat idza dakhala an-nara, jika dia pun masuk neraka, fa innahu yakhruju bi tauhidihi wa islamihi, maka dia akan keluar dari neraka dengan tauhid dan Islamnya dan salat. Taratan bi syafaati syufa'a, terkadang dia keluar itu dengan syafaatnya para pemberi syafaat, Rasulullah SAW, para nabi, malaikat, orang-orang saleh. Wa ba'duhum bi ghairi syafaati syufa'a min fadlillah wa rahmani. Sebagian yang lain keluar dari neraka tanpa ada syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena karunia dari Allah aja, rahmat dari Allah. Ya. Wa idza tuhhiru bin nar wa muhhisu, ya. Nah, apabila mereka sudah disucikan, ya, disaring, di neraka, begitu kan? Ya, maka ukhraju minha, maka mereka dikeluarkan dari neraka ila jannati, menuju surga, bima ma'ahu minal Islam wal iman, sesuai dengan Islam dan keimanan yang ada pada mereka. Wa Rasulullah SAW qala fi zunati. Rasulullah SAW bersabda tentang para pezina. Ya, maqala wala ya maqala, dari apa yang beliau sabdakan? Pelaku zina begini-begini, diadab begini-begitu. Lakin lam yukafir az-zaniya. Namun beliau tidak mengkafirkan pelaku pezina. Bal aujaballahu liz-zani jilda mi'ah. Bahkan Allah mengharuskan, ya, bagi orang yang berzina dia mesti dirajam 100 kali. Apa? Dicambuk, ya, dizani jildan mi'ah, ya, idza kana bikran, ya, 100 kali jika dia belum pernah menikah dan diasingkan 1 tahun dari kampung. Wa rajamahu idza kana muhsanan, dan dirajam sampai mati jika dia muhsan, pernah menikah atau sedang menikah, sedang dalam ikatan pernikahan. Uyusolla alaih, dan tetap kalau dia mati mayatnya disolati. Ya, wala yu'addu kafiran, tidak dianggap sebagai orang kafir. Bal yu'addu asyan zaliman li nafsih, namun dianggap sebagai orang yang maksiat, mendolimi dirinya sendiri. Do'ifal iman, orang yang lemah imannya. Wahakadha sarik, demikian pula pencuri. Tuqta'u yaduhu, tangannya dipotong. Wala yuqtalu, namun tidak dihukum mati. Li'annahu ta'adda 'alal muslimin, karena dia berbuat zalim semena-mena terhadap kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin. Walau kana kafiran la qutila, seandainya dia kafir pasti dia dihukum mati, dibunuh. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man badala dinah faqtulu." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Itu cukup, ya. Sudah ngantuk ini. Ya. Bila itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.